Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa salawat dan salam mari kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua sebagai umat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menghimpunkan kita nanti di hari kiamat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada kita syafaat al-usma, yang kemudian juga bersama-sama dengan Nabi kita masuk dalam barisan menuju ke dalam pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, kajian kita tentang zakat pada hari ini berlatar belakang begini. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, dan biasanya bulan Ramadan itu seringkali diidentikan dengan bulan zakat. Memang tidak salah sepenuhnya, tetapi yang sering terjadi salah kaprah, seolah-olah bayar zakat itu waktunya di bulan Ramadan saja. Nah, ini yang mau kita luruskan. Sebenarnya bayar zakat itu setiap saat, setiap waktu, sesuai dengan ketentuan dari fikih zakat itu sendiri, bahwa di bulan Ramadan ada bayar-bayar zakat itu sebenarnya bukan bulan Ramadannya, tapi selesai bulan Ramadan masuk hari raya Idul Fitr, kita memang diwajibkan membayar zakat. Tapi zakatnya bukan di bulan Ramadan, zakatnya itu di hari raya Idul Fitr. Makanya nama zakatnya pun Zakatul Fitr, bukan zakat fitrah, tapi Zakatul Fitr. Fitrah dengan fitr mirip, tapi dua hal yang berbeda. Fitrah itu kita sering artikan dengan kesucian. Tapi kalau Idul Fitr itu bukan hari raya suci. Fitr itu dari kata fatoro. Fatoro itu salah satu bentukan katanya menjadi misalnya iftar. Setelah iftar jama'i itu artinya apa? Ya, berbuka puasa. Jadi aftoro yuftiru itu lawan kata dari soma yasumu. Kalau soma yasumu itu puasa, tidak makan, tidak minum, aftoro yuftiru itu lawan katanya, makan, minum. Jadi hari raya Idul Fitr itu hari raya makan-makan. Sebenarnya begitu. Jadi bukanlah hari raya kesucian. Kesucian itu fitrah, memang akar katanya sama, tapi pembentukan katanya itu bahannya berbeda. Nah, zakat kita itu namanya Zakatul Fitr, zakat yang dikeluarkan pada hari raya makan-makan. Makanya zakatnya pun makanan juga. Nah, anehnya justru selama bulan Ramadan itu kita malah bayar zakat, zakat-zakat yang lain. Nah, padahal zakat-zakat yang lain itu dikeluarkan ini bukan di bulan Ramadan. Ya tergantung dari jenis zakatnya apa. Nanti ada ketentuan-ketentuannya, dan karena itu mumpung kita belum masuk bulan Ramadan, dari sekarang kita pelajari dulu fikih zakat ini. Kuatijullah rahimahumullah, saya akan loncati saja tentang hikmah. Tapi yang paling penting dari itu adalah kriteria harta yang wajib dizakatkan. Awal mulanya begini. Harta kita itu ada yang wajib dikeluarkan dan ada juga yang hukumnya cuma sunnah. Nah, kalau yang namanya zakat ini harta yang wajib dikeluarkan. Artinya kalau nggak dikeluarkan, nggak disedekahkan, nggak dibayarkan, hukumnya bukan sekadar dosa, tapi dosa-dosa besar. Bahkan sampai kepada titik dianggap kita ingkar kepada agama Islam. Itulah kenapa di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak bayar zakat bukan cuma sekedar diingatkan, tapi bahkan diacungkan pedang, diperangi. Sampai kata Abu Bakar, demi Allah saya akan bunuh mereka itu yang dulu waktu di zaman Nabi mereka mengeluarkan harta zakat berupa seekor anak kambing atau anak unta, lalu sekarang mentang-mentang Rasulullah sudah tidak ada, mereka tidak mau mengeluarkannya, tidak mau membayarkannya. Demi Allah, laqabtilanna, saya pasti akan memerangi mereka. Memerangi itu maksudnya perang betulan, bawa senjata, bunuh sampai halal darahnya. Nah ini menunjukkan bahwa zakat ini bukan sekedar iseng-iseng berhadiah, kalau lagi ada duit zakat deh, kalau lagi enggak. Atau bukan sekedar ibadah yang kalau kita lagi butuh sama Allah kita keluarin, kalau lagi enggak butuh enggak. Yang begitu itu bukan zakat. Itu kita sebut saja dengan istilah sedekah secara umum, sedekah atau infak. Tapi yang namanya zakat itu wilayahnya wilayah kewajiban. Bahkan dalam tata letak rukun Islam itu zakat adanya sesudah sholat. Setelah kita syahadat, sholat, zakat, baru kemudian puasa, kemudian haji. Ada juga sih susunannya yang zakat itu nomor 4. Tapi intinya zakat itu ada di dalam rukun Islam. Nah, dia bukan hanya wajib, tapi bisa menggugurkan keislaman seseorang. Kan seram itu. Nah, maka kalau kita memasukkan harta kita sebagai sesuatu yang sifatnya zakat, kita harus tahu persis ini sudah masuk kepada titik kewajiban untuk zakat atau belum. Nah maka para ulama menyusun sebuah kriteria. Harta yang seperti apa saja yang wajib dizakatkan dan mana harta yang sebenarnya tidak wajib dizakatkan, tapi kalau yang mau infakin silakan. Nah, kriterianya ada beberapa. Yang pertama, dimiliki secara sempurna. Orang kalau punya harta tapi hartanya tidak jelas kepemilikannya. Misalnya begini, saya punya uang 10 juta dipinjam saudara saya. Saudara saya yang minjem itu, duit yang 10 juta itu sudah habis. Dia buat usaha, usahanya bangkrut, diuber-uber sama debt collector. Dia sendiri udah gak akan mampu lagi bisa bayar. Ketika saya meminjamkan itu, tadinya saya berpikir dia bisa kembaliin. Ternyata dia gak bisa kembaliin. Dan kita tahu persis gak akan mungkin dia bisa mengembalikannya. Nah, harta itu punya siapa? Harta itu punya saya. Tapi saya gak bisa menggunakannya karena hartanya sudah hilang. Nah, itu yang dikatakan harta yang sudah tidak sempurna. Tapi kalau kita pinjemin pada seseorang dan orang itu masih mungkin membayarnya, walaupun hartanya secara real gak di tangan kita, di tangan orang lain, judulnya pinjem, maka saya wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dipinjem sama orang lain itu. Kenapa? Karena saya masih memilikinya secara sempurna. Jadi yang namanya kita memiliki harta itu tidak harus hartanya dikantongin di bawah kaki kita. Bisa saja hartanya ada di mana-mana, tapi kemudian harta itu secara status masih milik kita dan kita masih bisa menariknya. Nah itu dikatakan harta yang dimiliki secara sempurna. Sedangkan harta yang tidak kita miliki, maksudnya harta Spanyol gitu ya, itu tidak boleh dizakatkan. Bukan sekedar tidak wajib, haram hukumnya untuk dizakatkan. Jadi hasil korupsi itu tidak boleh dizakatkan. Hasil nilep, nimpe, nyolong, gitu ya. Nah, itu semua jenis-jenis harta yang bukan sekedar tidak sah, tapi haram untuk dikeluarkan zakatnya. Nah kita sebagai pihak yang katakanlah fuqara wal masakin, kalau tahu yang ngasih zakat itu orang yang hartanya tidak halal, itu pun kita tidak boleh menerimanya. Kenapa? Karena begini, zakat itu dari kata mensucikan jiwa. Zakat itu dari kata suci. Nah orang yang berzakat itu bukan mensucikan harta, tapi mensucikan jiwa. Di zaman sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, orang-orang Arab itu rata-rata mereka mendapatkan harta secara tidak halal. Ada yang dengan cara jadi rentenir, ada juga yang tukang merampok dan sebagainya. Tapi giliran mereka ingin memperbaiki Ka'bah, waktu itu mereka masih kafir, Nabi Muhammad belum diutus. Giliran mereka patungan mau memperbaiki Ka'bah, mereka bikin kesepakatan. ini orang Arab yang mulia. Karena Ka'bah ini suci, tidak boleh kita membangunnya atau merenovasinya dengan harta yang tidak suci. Jadi khusus harta yang kita punya secara benar saja, yang halal saja, yang boleh kita infakkan buat membangun atau merenovasi kembali Ka'bah ini. Itu orang kafir jahiliyah sampai ke situ pemikirannya. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat itu tidaklah berfungsi sebagai untuk mensucikan harta. Karena harta yang sudah kotor itu tidak bisa disucikan. Yang ada diapain? Yang dikembalikan. Harta itu ngimpe, gimana ngimpenya di sana, balikin sama yang punya gitu. Minjam enggak balik-balikin, itu enggak bisa, entarnya ketemu jembatan impas, enggak, balikin. Nah, harta milik rakyat, milik negara dan sebagainya itu tidak akan berubah jadi suci dengan cara dizakatkan atau diinfakkan sebagiannya, dan hukumnya haram. Yang kedua, nah ini penting, hanya harta yang sifatnya produktif saja yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Kalau harta itu tidak produktif, tidak produktif atau tidak memberikan pemasukan pada kita, dia diam saja, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Contoh harta yang produktif misalnya tanah. Kalau kita punya sebidang tanah, katakanlah luas 20 hektar, tapi tanah itu tidak memberikan pemasukan apapun pada kita, kecuali hanya tumbuh semak belukar, alang-alang, rumput tak karu-karuan, itu tidak dikatakan sebagai harta yang produktif. Berarti kita tidak perlu membayar zakat atas tanah itu. Tapi kalau di atas tanah itu kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan, dan kemudian tumbuh-tumbuhannya itu memberikan penghasilan, pemasukan, nah barulah kemudian ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas tanah yang produktif itu. Di sekitar kita di Jakarta ini banyak tanah yang tidak ditanami tumbuhan, tapi orang sewa tanah itu buat misalnya lapangan bola, itu apa namanya, futsal misalnya, kan ada pemasukannya. Nah itu ada zakatnya, karena tanahnya berubah jadi produktif. Tetapi kalau tidak produktif, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Kendaraan yang kita punya, sepeda motor atau mobil, walaupun nilainya tinggi, tapi tidak ada kewajiban zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu yang menentukan adalah Allah dan Rasulnya. Kalau pakai kacamata tukang pajak, itu ada pajaknya. Dipakai, nggak dipakai, keluar pajaknya. Harus kita bayarkan nomor polisinya, STNK-nya itu. Tapi kalau dalam kacamata zakat, tergantung motor yang saya punya itu produktif apa enggak. Kalau cuma saya pakai doang, setiap hari buat bolak-balik dari rumah ke kantor, saya tidak mendapatkan apa-apa dari motor itu, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Walaupun motornya motor gede, motor yang mahal, yang harganya lebih mahal dari mobil. Walaupun mobil saya itu harganya miliaran, apa Lamborghini atau Jaguar dan sebagainya, tapi dia tidak memberikan pemasukan, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Yang ada kewajiban bayar pajak, itu urusannya dengan Departemen Keuangan. Tapi urusan zakat tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau kendaraan yang kita punya itu kemudian bisa produktif memberikan pemasukan kepada kita sebagai pemilik, entah disewakan atau dengan cara-cara yang lain, ya misalnya motor itu kita jadikan ojek, tukang ojek bawa tuh motor setiap hari dia nyetor, nah kan ada pemasukan tuh, kena zakat dari pemasukannya. Mobil yang kita punya jadikan taksi, jadikan angkot, jadikan mobil charteran, sewaan dan sebagainya, nah itu di situ baru ada kemudian kewajiban untuk bayar zakatnya. Rumah begitu juga. Rumah yang kita tempatin, katakanlah rumah itu megah, di rumah itu ada di Pondok Indah misalnya, harganya bermiliar, tapi tidak memberikan pemasukan, kalau pajak bayarkan PBB-nya, tapi yang namanya zakat tidak ada, selama rumah itu tidak memberikan pemasukan. Nah, ketika rumah itu kemudian disewakan, atau dijadikan kos-kosan dan rumah kontrakan, ada pemasukannya, nah, baru dari pemasukan itu ada kewajiban zakatnya. Itu tadi yang tanah, kendaraan, rumah. Bagaimana dengan uang? Uang dan emas di dalam syariat Islam itu masuk ke dalam daftar harta yang sifatnya produktif. Sehingga kalau ada orang punya emas atau uang sebagai alat tukar, karena emas itu di zaman Rasulullah itu fungsinya sebagai alat tukar, sebagai duit, maka walaupun tidak tumbuh, tidak memberikan pemasukan, tapi kalau disimpan, maka dia ada kewajiban zakatnya, asalkan sudah memenuhi nisab tertentu dan sudah memenuhi masa waktu kepemilikan tertentu. Nanti akan kita bahas seperti apa emas dan uang tunai yang kita punya. Itu termasuk dalam kelompok harta yang produktif. Berikutnya, kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila harta itu sudah melebihi dari nisab. Dan nisab atas harta itu beda-beda antara harta yang satu dengan jenis harta yang lain. Kita punya sapi, maka nisabnya beda dengan nisab unta. Beda lagi dengan nisab kambing. Kalau kambing nisabnya 40 ke atas baru ada kewajiban bayar zakat. Kita punya kambing 39, itu belum ada kewajibannya. Sapi 30. Nah, di luar dari itu enggak ada kewajiban bayar zakatnya. Unta 5 ekor. Lebih dari 5 ekor wajib, di bawah 5 ekor tidak. Dan kalau kita hitung antara nisab satu harta dengan nisab harta yang lain, itu tidak setara. Artinya tidak sama. Emas misalnya ada nisabnya, yaitu 85 gram. Kalau kita punya emas yang jumlahnya di bawah dari 85 gram, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau 85 gram ke atas, 100 gram, 200 gram dan sebagainya, nah itu melebihi nisab. Bisa dia wajib dikeluarkan zakatnya asal syarat-syaratnya lainnya sudah terpenuhi. Nah, nisab uang tabungan yang kita punya dan kita simpan di bank atau di bawah bantal dan sebagainya, nah itu juga termasuk ada kewajiban zakatnya kalau sudah melebihi harga nisab. Nisabnya sama dengan nisab emas. Ibu-ibu mungkin tahu berapa harga emas hari ini, harga emas yang 24 karat 100% itu 400 atau 450? 500 saya gampang misalnya gitu ya. 500 kali 85 gram itu berarti berapa? 42 juta setengah. Kalau kita punya uang senilai 42.500.000 nongkrong di rekening kita, nah dalam hitungan waktu tertentu selama satu haul, maka itu ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya setara dengan emas. Tapi mobil kita yang harganya 300 juta dan tiap hari kita pakai atau kita simpan saja, selama dia tidak produktif, tidak ada kewajiban zakatnya. Jadi zakat itu tergantung dari jenisnya, jenis bendanya itu apa. Kemudian ada lagi kriteria yang keempat, yaitu melewati haul. Harta yang wajib kita keluarkan zakatnya itu adalah harta yang kita miliki, dan memilikinya bukan baru hari ini punya langsung hari ini keluarin zakat. Enggak. Satu-satunya zakat yang begitu kita terima hari ini dan hari ini juga kita wajib keluarkan zakatnya cuma satu, yaitu zakat pertanian. Sebagaimana firman Allah, wa'atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah haknya ketika kamu memanen tanaman-tanaman itu. Kita nanam padi, gandum dan sebagainya, begitu kita panen, kita keluarkan zakatnya, zakat tanaman. Di luar zakat tanaman, maka kita baru diwajibkan bayar zakat kalau kita sudah memilikinya dan masa kepemilikan itu sudah mencapai waktu 1 tahun. Haul itu artinya tahun. Nah, maka tahunnya bukan tahun yang Masehi, tapi yang Hijriah. Maka penting untuk diketahui sejak kapan saya punya emas yang jumlahnya di atas 85 gram itu. Katakanlah misalnya hari ini saya punya emas 100 gram. Berarti kan melewati angka 85. harus saya catat nih, hari ini bulan apa, tanggal berapa? Bulan apa nih sekarang? Bukan, bulan Rajab. Nah, yang dicatat bukan Juli-Julinya, tapi Rajabnya atau Syakban, Rajab lah. Kan semalam bulan purnama ya. Nah, tanggal 15 Rajab, oke? Okay? Nah, setahun lagi tahun depan tanggal 15 Rajab juga, kalau emas saya itu belum berkurang dari 85 gram, artinya saya memiliki emas dalam jumlah melewati nisab dalam masa durasi waktu 1 haul. Nah, saat itu saya baru wajib mengeluarkan zakat atas emas yang saya punya sebesar 2,5% dari yang saya punya. Katakanlah pada saat sudah setahun kemudian emas saya nambah dari yang 100 menjadi 150 gram misalnya. Nah, yang saya keluarkan bukan 100-nya, tapi dari 150 gram itu kali 2,5% atau kali 1/40-nya. Dibagi 4, dibagi 10. 1/40. Itu sama dengan 2,5%. Jadi bukan kalau kita hari ini terima emas 100 gram lantas kita keluarkan zakatnya. Enggak. Itu keliru, keliru besar. Nah, banyak orang kemudian karena enggak ngerti fikih zakat, lu dapat warisan lu dari waktu lu bayar zakat tuh gitu. Enggak. Zakatnya nanti. Nah, kalau setahun lagi duit udah habis ya udah enggak usah bayar zakat. Nah, kalaupun harus keluarkan uang, uang damar, uang syukuran, uang kaget, uang apa dan sebagainya, nah itu lain lagi judulnya, bukan zakat. Begitu juga ada kadang-kadang kita suka dibohongin sama petugas haji. Pergi haji wajib bayar zakat. Loh, apa hubungannya pergi haji dengan zakat? Ya kan anda berarti orang kaya wajib bayar zakat. Ya iya benar, tapi kan kekayaannya harus dihitung dulu. Saya memiliki harta ini sejak kapan? Nah, bukan pada waktu mau berangkat haji harus bayar zakatnya dulu. Nah, begitu juga orang dapat rezeki, dapat hadiah, dapat busuran, dapat apa lagi kompensasi dari dirumahkan misalnya gitu. Pak, keluarin zakatnya itu. Nah, itu bukan zakat. Kalau mau dikeluarkan sebutlah namanya apa yang lain, yang jelas itu bukan zakat dan hukumnya tidak wajib. Tapi kalau kita enggak keluarkan it's okay. Nah, satu-satunya zakat yang harus dikeluarkan begitu kita terima itu cuma zakat tanaman saja sesuai dengan firman Allah wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah haknya pada waktu kamu memanennya. Nah, nanti kalau ada zakat yang banyak perbedaan pendapat, misalnya zakat profesi, kenapa begitu kita terima gaji langsung kita keluarin, itu logikanya menggunakan logika zakat tanaman, menggunakan kias. Nah, karena ini menggunakan kias, lebih menggunakan nalar logika, wajar kalau nanti di dalam itu banyak perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak ada zakat profesi ini. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menjalankannya. Sebagian lagi mengatakan ada dengan berbagai macam dasar pemikiran kenapa harus diadakan pada hari ini dan seterusnya. Tapi intinya bahwa semua harta yang wajib kita zakatkan itu harus mendekam dulu di tempat kita minimal selama 1 tahun. Terus gimana kalau sudah dimiliki selama 1 tahun, masih kita simpan juga? Apakah tahun depannya harus bayar lagi? Nah iya, bayar lagi. Pokoknya selama kita masih menyimpan harta melebihi nisab dan setiap tahunnya begitu terulang, ya kita perlu kita keluarkan. Kalau itu barang yang kita simpan, termasuk harta urudut tijarah. Ada zakat namanya zakat urudut tijarah. Bukan zakat perdagangan, tapi zakat barang yang mau didagangkan. Barang yang mau didagangkan. Contohnya begini, saya seorang pengusaha, saya nyetok barang. Barang saya stok di gudang selama 1 tahun. Dan jumlahnya dinilai secara harga itu melebihi nilai 85 gram emas. Katakanlah saya nyetok, saya punya usaha dagang material misalnya. Saya punya semen, punya batu, punya apa kayu, besi dan sebagainya di material saya. Itu nilai totalnya nyetok di situ. Taruhlah misalnya 100 juta. Tadi kan harga 85 gram emas berapa? 42.500. Nah, yang saya stok itu melebihi itu. Kalau stoknya saya itu melebihi waktu setahun, maka saya wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari apa yang saya stok di situ, di luar dari peralatan yang saya punya. Katakanlah saya punya material, kan ada gedungnya, ada lemarinya, ada tangga, ada alat-alat. Nah itu tidak dihitung. Yang dihitung barang yang saya stok aja. Nah, warung begitu juga. Saya jualan, saya stok barang-barang itu sampai setahun dengan nilai lebih dari 85 gram. Maka setelah setahun saya miliki barang-barang yang belum laku ini wajib untuk saya keluarkan zakatnya. Nah, sedangkan zakat dari hasil transaksi perdagangan itu bukan masuk dalam bab zakat perdagangan. Itu masuk dalam zakat produktif, di mana kita punya barang kemudian kita bisa dapat keuntungan dengan memperjualbelikannya. Zakat urud tijarah yang aslinya itu dikeluarkannya setelah dimiliki selama 1 tahun dengan nilai melebihi nisabnya emas. Yang kelima, ini penting. Zakat itu tidak dikeluarkan kecuali orang tersebut sudah bisa memenuhi hajat hidup yang paling dasarnya. Kewajiban dasar untuk memenuhi hajat hidupnya itu terpenuhi dulu. Sebab orang kalau belum bisa memenuhi hajat yang paling dasar dari kehidupannya, maka dia tidak dikatakan orang kaya. Padahal zakat itu wajibnya diambil dari hartanya orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Poinnya di situ. Nah, sedangkan hajat hidup setiap orang itu beda-beda. Ini tolong dibedakan antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Kita sering kecampur-campur. Kalau yang namanya kebutuhan hidup, itu kebutuhan paling minimal untuk orang bisa hidup. Dan semua orang sama. Mau dia presiden, sampai dia tukang becak, tukang ojek di pinggir jalan, kebutuhan hidupnya sama. Contohnya kalau Merapi lagi meletus, itu kan yang masuk ke wilayah pengungsian itu gak cuma orang miskin, orang kaya juga di situ semua. Nah, giliran orang kaya, orang miskin ngumpul, apa yang mereka butuhkan minimal untuk bisa bertahan hidup? Ya nasi sebenarnya. Gitu. Nah, adapun gaya hidup itu bukanlah kebutuhan dasar hidup. Gaya hidup itu misalnya kita makan di hotel berbintang, pesan lobster 3, bayar 5 juta, itu gaya hidup. Bukan itu. Ya, bukan gaya hidup, tapi hajat hidup di mana setiap orang itu sama. Berapa ukurannya? Seperti kita bayar zakatul fitr. Kan orang kaya dengan orang miskin, bayar zakatul fitrnya sama. Yaitu 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram. Biarpun dia Abu Rizal Bakri misalnya, kan kekayaannya di mana-mana tuh, ngitungin duit aja gak sempat, saking banyaknya gitu. Itu kalau dia bayar zakatul fitr, ingat ya, zakatul fitr bukan zakat harta, zakat dirinya itu, dia bayarnya tetap sama dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Dengan saya yang gak punya penghasilan misalnya, pengangguran dan sebagainya, sama bayarnya, karena itu hajat hidup seseorang. Kira-kira seperti itu. Nah, orang yang untuk sekedar memenuhi hajat hidup dasarnya saja belum cukup, maka dia tidak wajib bayar zakat. Kalaupun dia punya pemasukan, tapi pemasukannya habis untuk memenuhi hajat hidupnya, ya udah, dia nggak wajib bayar zakat. Nah, cuma saya katakan tadi, bisa jadi satu orang dengan orang lainnya hajat hidup dasarnya ini pun bisa beda-beda juga, tergantung tanggungan nafkah yang ada pada pundak itu berapa besar. Seorang bujangan tentu tanggungan nafkahnya cuma satu mulut doang. Tapi seorang yang punya istri dan anak banyak, ya, walaupun mungkin gajinya lebih besar, pendapatannya lebih besar dari seorang bujangan, boleh jadi dia malah nggak bayar zakat. Saya kasih ilustrasi ini. Ada orang kerja, ya gajinya ya 3 koma lah. Tanggal 3 sudah koma gitu. Dia punya istri, punya anak. Istrinya gak tanggung-tanggung, 3. Jadi 3 juta, istri 3. Masing-masing istri berondol anak 12. Berarti kan 12 kali 3 atau 36. Tambah ibunya 3, tambah dia 1. Berarti 40 mulut yang dikasih makan. Dengan gaji 3,5 kagak cukup. Sementara ada anak baru lulus kuliah, fresh graduate, ya gajinya cuma 1,500 katakan begitu. Tapi makan masih numpang sama emaknya, tinggal masih numpang sama emaknya, segala macam semua masih dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi duit yang sudah 500 itu utuh. Nah, yang tadi gajinya 3 koma itu bisa jadi dia tidak bayar zakat karena dia punya kewajiban memenuhi hajat hidup dirinya dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Sementara yang gajinya rendah bisa jadi dia wajib untuk bayar zakat karena dia sudah melebihi dari harta yang dia punya itu melebihi dari hajat hidup paling dasarnya dia. Nah, hajat hidup dasar ini harus diberikan bahan pertimbangan. Kemudian yang terakhir, selamat dari hutang. Artinya orang yang punya hutang, dia tidak wajib bayar zakat. Tapi jangan salah dulu, tidak semua jenis hutang. Sebab kalau semua jenis hutang, justru yang paling banyak hutangnya malah orang kaya. Semua konglomerat itu punya hutang. Dalam daftar majalah Forbes, orang-orang yang paling kaya itu semua malah punya hutang. Kalau kita bilang mereka tidak wajib bayar zakat, nah cara belajarnya yang keliru. Mungkin waktu ustaz lagi ngajarin, dia lagi tidur kali. Sehingga kakak nyambung. Yang dimaksud dengan selamat dari hutang itu gini. Orang untuk memenuhi hajat hidup yang paling dasarnya tadi, dia udah gak mampu. Tapi kan yang namanya hidup harus jalan terus. Daripada dia nyolong, ngerampok dan sebagainya, ya udahlah, ngutang aja. Jadi sekedar untuk memenuhi hajat hidupnya pun dia harus ngutang. Suatu hari dia dapat rezeki. Nah, ada dua kemungkinan, ada dua pilihan. Utangnya dibayar dulu, apa dia bayar zakat? Ya jawabannya utangnya dibayar dulu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar bayar zakat, dan itu adalah memenuhi hajat hidup yang paling dasar. Nah, itu poinnya. Maka dari 6 kriteria harta yang wajib dizakatkan ini, barulah kemudian para ulama masuk ke dalam jenis-jenis zakat yang ada banyak itu. Misalnya ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat emas, perak, dan uang, ada juga zakat fitr yang dilakukan pada hari raya Idul Fitr sebelum dilakukannya sholat dan khutbah Idul Fitri. Kemudian ada harta rikas yang harus dibayarkan zakatnya, ada zakat profesi dan juga ada zakat persewaan. Ada banyak jenis zakatnya. Tapi intinya, satu-satunya yang harus dikerjakan di akhir dari bulan Ramadan itu hanyalah zakatul fitr saja. Cuma satu. Yang lainnya ya tergantung tadi nisabnya berapa, kapan jatuh tempo dan sebagainya. Nah, kekeliruan yang sering terjadi antara kita tuh yang mau bayar zakat enggak ada hitung-hitungannya. Pokoknya Ramadan, wah banyak nih mau bayar zakat. Berapa? Dihitung-hitung sendiri, enggak ketahuan judulnya dari mana tuh hitung-hitungan, keluarin. Yang konyol lagi, petugas yang di loket itu juga enggak tahu-tahuan urusan bagaimana hitung zakat. Pokoknya begitu masuk, ya udah terkasih dalam, semoga harta Anda diterima, itu dapatnya dari mana, itu bagaimana, enggak jelas. Nah itu yang seringkali menjadi rancu. Tapi ketika saya tanya, saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan dari lembaga zakat yang ada di Jakarta, itu banyak, ratusan. Jawaban mereka gini, Pak, kalau kita enggak gitu, enggak ada yang bayar zakat, atau setengah gitu. Jadi biarkanlah mereka bodoh, yang penting pundi-pundi kita gemuk gitu. Baik itu zakat, lembaga amil zakat. Enggak penting cara ngitung zakatnya dari mana, yang itu orang terbayar. Dan kadang-kadang saya juga susah juga ngadepin orang yang enggak ngerti itu. Tiba-tiba suatu hari datang ke rumah saya, ada seorang kaya bawa duit 10 juta, kalau saya mau bayar zakat. Saya bilang, emangnya saya mau bawa masakin enggak, maksudnya Ustaz tolong salurkan lagi. Oke, gini saya tanya, ini duit 10 juta itu hitungannya bagaimana? Wah, susah ada Ustaz kalau kayak gitu, yang penting saya mau keluar 10 juta, titik. Saya bilang, kalau ente bilang ini sedekah, ente bilang ini wakaf, oke. Tapi kalau ente bilang ini zakat itu enggak kurangnya. Enggak main 10 juta begitu aja. Jangan-jangan harusnya ente keluarin 100 juta, tapi yang dibilang cuma 10 juta. Wah, saya pusing lah kalau ngitung-ngitung gitu. Ya makanya belajar, saya bilang. Biar ketahuan, itu emas ente berapa banyaknya. Itu harta-harta yang produktif yang harus dihitung. Wah, pusing, enggak usah keluar gitu semua. Ente enggak usah pusing, karena sudah ada amil zakat. Itu tugasnya amil zakat. Bukakan pintu untuk mereka ke rumah antum, terus biar dia yang hitung. Maka dia boleh dapat 1/8 dari seluruh total penghasilan zakat. Itu yang dikatakan sebagai amil zakat, boleh sebagai orang yang menerima sebagian dari harta zakat. Kan 8 asnaf. Dari 8 itu 1 itu amil. Nah tugasnya amil apa? Ngitung. Ngitungin zakat. Ada orang kaya di daerah Bangka sini suatu hari, setahun yang lalu. dia undang saya ke rumahnya, suruh ceramah tentang zakat ini karena dia punya mobil Lamborghini 20 di basement rumahnya itu, bos Mitsubishi. Orang Betawi. Dia bilang, Pak Ustadz, kalau urusan bayar zakat, gak usah suruh zonda sama saya, Pak Ustadz. Kenapa? Pokoknya aneh untuk bayarin semua. Bagus, saya bilang. Hitung-hitungannya, nah itu aneh gak pengen hitung. Pokoknya gak bayarin, pokoknya lebih ya. Gitu. Ya saya bilang, enggak begitu, saya bilang. Yang wajib dihitung dulu, nanti selebihnya yang sunnah-sunnah silahkan. Karena zakat itu nanti bukan hanya hitungannya yang harus pasti. Kemananya itu juga harus jelas. Karena hanya 8 orang itu yang boleh menerima. Zakat enggak boleh buat masjid, buat pondok pesantren, buat bangun jembatan, buat beli mushaf, buat AC-nya musola, enggak boleh. Itu hanya untuk 8 asnaf saja. Anak yatim saja enggak boleh terima harga zakat. Anak yatim. Kecuali dalam keyatimannya dia adalah termasuk fuqara wal masakin. Itu kita enggak nyebutnya anak yatim, kita nyebutnya fuqara wal masakin. Kan begitu. Janda-janda itu juga enggak boleh terima harta zakat kecuali dalam konteks janda yang fakir miskin. Sebab janda yang kaya raya kayak Jupe sama siapa lagi kan janda juga masa terima zakat. Janda enggak terima zakat ya enggak. Kalau fakir miskin iya, enggak penting ente janda apa enggak penting yatim atau bukan. Fakir miskin iya, maka kriteria harta zakat itu harus pasti. Nah, ketika saya ceramah itu gitu, dia bilang saya punya nggak terserah Ustaz mau nyebut apa. Nah udah, sebut aja di wakaf atau sedekah gitu ya. Iya dah. Nah, cuman besok-besok saya bilang dihitung yang benar. Gitu. Selama ini dia ternyata hitungnya begini, dia sholat istiqoroh. Ini pun dapat pakai sholat istiqoroh. Saya bilang kok istiqorohin? Emang ngapain? Saya nanya langsung Allah, ya Allah, zakat saya berapa sih? Lalu rupanya besoknya dia ngimpi gitu. Dia dapat apa semacam kayak firasat atau wangsit atau apa gitu. Jawabannya 5 juta. Dia bingung, kok ini banget ya Allah 5 juta. 5 juta dolar lagi gitu. Jadi kelemahan kita di sini semangat berzakat tinggi tapi pemahaman secara teoritisnya kurang. Sehingga kadang-kadang akhirnya zakat-zakat yang dikeluarkan itu kadang-kadang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, sayang sekali kalau kemudian ternyata kita pikir kita sudah bayar zakat, ternyata belum. Justru ada harta yang harus dizakatin, nggak kita keluarin kewajibannya. Malah yang nggak wajib dikeluarkan zakatnya malah kita keluarin. Ibaratnya yang wajib nggak kita kerjain, yang sunnah kita kerjain. Itu kan sama aja orang pakai dasi nggak pakai celana kan gitu. Ya kan nyari jarum bukan tapak hilang. Tapi rumah hilang gitu, serumah rumahnya. Nah ini karena tidak mengerti ilmunya. Karena itu orang yang lebih mengerti itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak mengerti. Ya fa'ilahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan zakat, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyain itu mengenai kriteria zakat tadi yang ada melebihi nisab. Iya. Melebihi nisab itu kan pada zaman Rasul dulu kan belum ada mobil Ustaz. Misalnya gini, zaman dan kata Ustaz tidak ada kriterianya itu setiap karakter dari masing-masing benda itu, masing-masing harta itu adalah dia punya karakter, punya tolok sendiri yang kita nggak bisa diakumulasikan dengan uang. Gitu. Zaman sekarang misalnya ada orang yang punya harta-harta yang produktif, misalnya dia punya angkot 20 atau berapa gitu. Kalau misalnya harta-harta yang di zaman sekarang gitu, itu menentukan dia melebihi nisab atau tidaknya bagaimana? Seperti tadi saya contohkan, misalnya ada seorang saudagar mempunyai angkot, angkot kan produktif. Nah, dia bisa tahu dari mana bahwa dia itu sudah melebihi nisab atau belum? Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, zakat-zakat yang di zaman Nabi tidak ada, lalu sekarang ada, itu harus merujuk dulu kepada salah satu dari zakat yang sudah ada. Itu istilahnya qiyas. Ya. Nah, mengqiyaskan itu pasti ada resikonya, yaitu khilaf di antara para ulama. Kalau pertanyaan yang tadi contohnya, umumnya para ulama mengatakan zakat dari benda-benda yang produktif itu, kalau tadi contohnya angkot ya, itu ngikutnya seperti zakat pertanian. Nomor 2. Nah, zakat pertanian itu dibayarkannya begitu panen. Maka begitu dapat setoran dari angkot, keluarin, nggak perlu disimpan selama 1 tahun, karena ini zakat benda produktif sama dengan kita punya pohon korma di zaman Nabi. Pohon korma di zaman Nabi itu, ini menarik, ini saya pernah ceritakan di sini ya, satu batang kurma itu, pohon kurma itu bisa berbuah 500 kilo setahun sekali. Dan kurmanya Nabi, kurma ajwa, coba tawar di Tanah Abang itu paling tidak sekitar 300 ribu. Kalau di Saudinya, di pasar kurma di Madinah itu bisa 100 real. Di Indonesia bisa sampai 300 ribu 1 kilo. Nah, kalau 1 kilo 300 ribu, dia satu pohon 500 kilo, berapa duit? 300 kali 500, 150 juta. Itu satu batang pohon. Nah, kalau dia punya 1000 batang pohon kan tinggal kali sendiri gitu kan. Nah, itu tidak perlu disirami, tidak perlu dirabuk, tidak perlu dikasih pestisida apa segala, pokoknya tiap tahun kucang-kucang kaki itu pohon tumbuh sendiri, berbuah sendiri untuk seterusnya. Jadi kaya banget di zaman Rasul orang yang punya tanaman. Nah, gitu. Sehingga zakatnya pun enggak tanggung-tanggung, bukan 2,5%, 5%, bahkan 10%. Di masa seperti sama ul usyur kata Nabi. Kalau tanaman itu disirami oleh air hujan, artinya kita nggak ngapa-ngapain gitu, 10%. Nah, lucunya ketika di zaman sekarang orang menggunakan zakat, ada zakat profesi, ada zakat barang-barang produktif gitu. Nah, itu merujuknya bukan yang 5%, 10%, tapi yang 2,5%. Saya katakan tadi, itulah di situ khilafnya. Zakat profesi gaji kita gitu juga. Nah, pertanyaan itu tadi kan nisabnya gimana? Nah, nisabnya itu ngikutin zakat tanaman. Zakat tanaman itu nisabnya 520 kg gabah kering. Gabah kering itu kan kita nggak pernah ketemu di Jakarta, nggak ketemu gabah, kita ketemu beras gitu. Anggaplah beras gitu misalnya. Berapa sih sekilonya? Goceng. 520 kali 5.000. Berapa tuh? 5 kali 5. 25 juta. 2.500 ya. 2.500-an. Nah, nisabnya segitu. Jadi kalau gaji kita di atas dari 2.500 atau dari setoran angkot atau kontrakan rumah petak, kos-kosan dan sebagainya di atas 2.500, nah misalnya begitu. Cuma yang jadi masalah, pertanyaannya lagi, dan itu menjadi khilaf juga, itu 2.500 pendapatan per bulan atau per tahun? Di masyarakat itu kan korban kan setahun sekali dan sebulan sekali. Nah itu jadi ladang perbedaan pendapat lagi. Jadi zakat yang paling banyak khilafnya itu pertama zakat profesi, yang kedua zakat barang produktif. Nah, kalau Anda tanya ke saya bisa kasih 10 jawaban yang berbeda. Tentang nisabnya, tentang berapanya, tentang apanya dan sebagainya itu ada variabelnya. Kenapa hal seperti itu terjadi? Karena tidak ada contoh di zaman Nabi, tapi para ulama di zaman sekarang ingin menghidupkan itu semua. Sebab kalau di zaman Nabi orang kaya ini yang punya kebun kurma, tapi hari ini seorang petani khususnya di Indonesia itu adalah orang miskin. Yang kaya justru orang yang kerjanya sebagai profesional, yang disebut dengan zakat profesi itu. Katakanlah seorang artis, begitu dia syuting iklan sabun apa gitu misalnya, itu kan kontraknya bisa sampai 100-200 juta, padahal syutingnya cuma 2-3 jam saja. Bandingkan dengan kita yang karyawan setiap hari bolak-balik, pergi pagi, pulang petang, pantat pinggul, pegal-pegal, pendapatan pas-pasan gitu ya. Itu kan jauh berbeda. Nah, para ulama di zaman sekarang ketika menyebutkan artis atau katakanlah lawyer misalnya, atau seorang dokter spesialis profesional lah gitu ya, dia cuma dengan atau anggota DPR misalnya gitu, cuma tanda tangan, seset, brevet, dapat 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 2 miliar gitu kan. Siapa Nazaruddin, siapa namanya gitu. Itu kan luar biasa. Kalau yang seperti itu dilihat dalam daftar zakat ini, tidak ada yang membuat dia harus bayar zakat. Tapi realitanya dia orang kaya. Sementara petani atau peternak di zaman kita di Indonesia ini rata-rata orang miskin. Gitu. Maka para ulama mencoba mencari kias ke zakat-zakat yang dulu. Tapi ketika mereka mengkiaskan, di situ kemudian terjadi perbedaan-perbedaan apa? Oke, silakan ada lagi. Ya. Bedanya zakat profesi sama zakat uang? Zakat apa? Zakat profesi sama zakat uang. Profesi dengan zakat uang. Zakat profesi umumnya ulama modern sekarang menyamakan dengan orang punya tanaman kurma tadi itu. begitu panen langsung bayar. Kalau zakat uang itu sama dengan zaman dulu orang punya emas. Emas itu harus dimiliki dulu selama 1 tahun melebihi nisab, dan kalau setelah tahun masih lebih dari nisab itu baru wajib dikeluarkan. Beda kan? NT gajian, begitu NT gajian wajib bayar zakat. Kenapa? Karena itu bukan zakat uang, itu dianggap itu seolah-olah seorang petani, kemudian gajian itu dianggap lagi panen. Nah, begitu panen bayar tuh zakatnya. Kira-kira seperti itu. Logika para ulama zaman sekarang nih yang menggunakan logika zakat profesi sebagai sebuah zakat. Nah, sedangkan zakat uang, kita punya tabungan di bank, kita simpan aja. Dan itu nggak saling terkait. Artinya begini, begitu kita gajian, kan uang kita simpan di bank. Waktu gaji yang kita keluarkan zakatnya, setelah itu kita masuk sistem di bank, ternyata di bank pun melebihi dari 85 gram emas nilainya, ya kena zakat lagi. Karena dua jenis zakat yang berbeda. Petani begitu panen, gabahnya dijual, kan dia saat itu sudah bayar zakat dari gabahnya itu. Nah, sisanya kan dia keluarkan 5% atau 10%, kan sisanya gabah itu kemudian dia simpan atau dia jual, kan jadi duit. Duitnya disimpan di bank. Nah kalau sudah disimpan di bank selama 1 tahun, ya dia kena lagi dari uang yang dia simpan itu. Karena itu dua jenis zakat yang berbeda. Iya, silakan. Mengenai tadi, mau nanya kalau zakat pertanian itu kita bayar dengan gabahnya atau dengan uangnya yang keluar? Tadi kan katanya zakat profesi itu dikiaskan dengan pertanian, tapi kenapa yang keluarkan 20%? Baik. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Silakan gabah. Oke. Okay. Aslinya yang dikeluarkan gabahnya, aslinya. Tapi kemudian Mazhab Hanafi mengatakan enggak masalah kalau mau dikeluarkan nilainya. Sama dengan kita bayar zakatul fitr. Zakatul fitr secara bahasa artinya zakat makanan. Yang harus kita keluarkan itu makanannya. Dan yang khusus dengan makanan adalah kut, kutnya makanan pokok. Ya bukan kita keluarin kerupuk itu 2 kilo, bukan. Bukan juga makanan pokok. Orang makan kerupuk 2 kilo, kenyang kagak gontor, iya. Makanan pokok, gitu. Lauk pauknya itu tambahan, gitu. Orang tetap bisa hidup bertahan dengan makan nasi doang, tapi gak bisa orang cuma makan kerupuk doang, misalnya. Gak bisa. Nah, jadi itu makanan pokok. Nah, Mazhab Hanafi mengatakan, kalau memang lebih mudah mengeluarkan nilainya, keluarkanlah nilainya. Tapi kalau aslinya di zaman Rasulullah zakatul fitr atau zakat pertanian tadi itu yang paling mudah mengeluarkan barang aslinya itu. Gitu. Petani bayar zakat, dia tanya apa? Padi, keluarin zakatnya itu udah padi gitu daripada dan jadi uang. Termasuk zakatul fitr di masa Rasulullah jangan gambarkan seperti zaman sekarang lebaran banyak tukang makanan, enggak. Di zaman Rasulullah enggak ada tukang makanan. Jadi kalau ngasihnya dalam bentuk uang, itu enggak ada gunanya juga. Gua mau beli di mana makanan gitu kan? Dia kasih dalam bentuk gandum, dalam bentuk roti, sehingga tinggal dimakan atau tinggal dimasak saja. Nah, seperti itu. Nah, tentang pertanyaan zakat profesi dikaitkan dengan zakat pertanian, justru itulah yang jadi sumber konflik. Saya katakan begini, zakat profesi terbagi menjadi dua. Ulama di dunia ini mengatakan bahwa zakat profesi itu tidak ada, karena itu ngarang. Tidak ada contohnya di zaman Rasulullah dan juga di zaman para sahabat. Bahkan 14 abad lamanya umat Islam itu tidak pernah ada zakat profesi. Nah, kelompok yang kedua mengatakan ada zakat profesi. Dasarnya yang tadi itu, kewajiban bayar zakat itu kan nggak penting dia profesinya apa, yang penting dia orang kaya. Nah, sekarang yang kaya itu lawyer, yang kaya itu dokter apa spesialis atau seorang pegawai pejabat dan sebagainya, gitu. Itu kaya. Nah, di zaman Rasulullah kembali, tabib atau dokter di zaman Nabi ada. Tapi dokter di zaman Nabi itu orang miskin. Dia gak punya uang banyak. Kalaupun ada, ya sekedar cara kita tukang pijet lah, gitu. Gak banyak-banyak duitnya, gitu. Pejabat juga ada di masa Rasulullah, di masa Umar dan sebagainya. Tapi gak jadi orang kaya, gitu. Artinya gaji seorang Umar itu gak seberapa dibandingkan dengan gaji seorang katakanlah presiden zaman sekarang, gubernur, bupati dan sebagainya. Jadi tidak, profesi itu ada, tapi pada zamannya itu bukan penghasilan yang besar, sehingga tidak ada kewajiban zakat di masa itu. Dan di masa sekarang keadaan sudah berbalik 180 derajat. Petani, peternak justru orang miskin. Karena di Indonesia rata-rata petani itu kan buruh tani, gitu kan? Beda dengan zaman Rasulullah, dia punya 20 biji di batang korma, pohon korma itu udah kipas-kipas uncang-uncang kaki dia. Tapi di zaman sekarang enggak. Seorang petani di Indonesia itu rata-rata adalah orang miskin yang enggak mampu sekedar memodali tanamannya pun dia enggak bisa. Nah, maka kelompok yang kedua mengatakan harus ada zakat profesi itu. Anggaplah kita terima bahwa itu harus ada. Cuman problematika satunya lagi adalah terus ketika mencari berapa nisabnya, berapa yang harus dikeluarkan dan sebagainya, rupanya mereka berantem lagi di antara sesama yang mendukung zakat profesi itu. Misalnya Yusuf Qardawi mengatakan begini, harus dibedakan antara orang yang kayaknya luar biasa dengan yang kayaknya biasa-biasa saja dalam zakat profesi. Misalnya artis, artis itu begitu dia tanda tangan kontrak dapat duit, udah keluarkan tadi berapa 10%, 5%, dan saat itu juga tanpa dikurangi dengan biaya operasional. Tapi seorang pegawai yang tadi tanggal 3 udah koma, gitu ya, itu dia keluarkan dulu kebutuhan hajat dasarnya. Katakan dia punya gaji misalnya 5 juta sebulan misalnya, tapi kebutuhan hajat dasarnya yang mau tidak mau dikeluarkan itu 4.500.000, kan yang tersisa tinggal 500.000. Nah, dari yang 500.000 itulah keluarkan 2,5%. Ini jalan kompromi yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Kalau kita baca kitab beliau Fiqhul Zakah, itu risalah doktoralnya dia. Artinya ini menunjukkan bahwa memang zakat profesi masih sangat-sangat kontroversi. Dan yang kontra itu bukan siapa-siapa, Dr. Wahbah Zuhairi, salah satu profesor di Universitas Islam di Syria di Damaskus. Kalau kita baca dalam kitab beliau, beliau termasuk yang tidak mendukung adanya zakat profesi itu. Karena beliau mengatakan, masa zakat dikeluarkan dari orang miskin? Gitu. Maksudnya orang miskin, kayak kita-kita ini, jadi pas-pasan, wajib bayar zakat pula. Nah, kembangkanlah Dr. Yusuf Qardawi, Syekh Muhammad Saltut, dan yang lain-lain, ulama-ulama di Al-Azhar Mesir beberapa puluh tahun terakhir ini. Nah, mereka itulah yang mempropoli adanya zakat profesi. Tapi kembali lagi, zakat profesi adalah zakat yang sifatnya kontroversi di antara para ulama. Baik. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama kita baca hamdalah yang tak perlu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sama dengan tanaman tadi ya. Kalau kita punya tanaman, yang kita zakatin itu hasil panennya doang. Apa harga seluruh tanaman dan mana tanamannya yang kita boleh zakatin? Hasilnya doang kan? Nah, kira-kira begitu juga. Nah, asetnya itu tidak. Gitu. Tapi income-nya saja yang kita keluarkan. Karena seluruhnya itu zakat tanaman tadi. Ya. Kalau sekarang punya harta yang produktif, misalnya dari kredit misalnya, itu bertahun-tahun kan kredit sampai 2-3 tahun lebih awal, tapi belum lunas, tapi sudah produktif, misalnya di poskan atau di sewa-sewakan, kalau punya toko. Oh, maksudnya kita punya harta tapi ngutang gitu ya? Masih ngutang dan ngutang. Melewati 1 tahun kan, ngutang bisa 5 ya, tahun, nah. Tapi sudah produktif. Nah, itu gimana? Secara hukum, jual beli yang dengan utang itu sudah sah atau belum? Maksudnya, misalnya saya ngeredit beli mobil gitu ya, mobil atau rumah gitu ya. Begitu saya tanda tangan, itu rumah punya siapa? Pertanyaannya gini dulu, Pak. Masih punya bank atau sudah punya kaya, tapi saya jadi punya utang sama bank. Beda loh. Jadi gini, jual beli dalam Islam itu bisa dilakukan dengan tunai, bisa dilakukan dengan kredit. Nah, kalau tunai enggak ada masalah. Ada barang, ada uang, selesai kan. Tapi kalau yang namanya jual beli yang tidak tunai, itu jual belinya sudah sah. Artinya barang sudah jadi punya saya, walaupun saya masih utang. Gitu. Ini dalam syariat Islam begitu. Nah, kalau barang sudah jadi punya saya, walaupun saya masih utang, ini kalau barang ini kemudian saya miliki dan kemudian ada jadi kewajiban dan zakatnya, itu sudah harus bayar zakatnya. Karena barang ini sudah punya saya, walaupun saya tetapnya masih utang sama orang lain. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam akas itu tadi. Ini saya berbarang dengan cara utang. Pertanyaannya, barang itu sudah jadi punya saya secara resmi.